السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى والآية في هذا كثيرة منها ما ذكره الشيخ هنا وهو قوله تعالى قول الله تعالى لما ذكر هلك قوم عاد ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أي قبيلة إرم أو البلد الذي كانت itu غير منصرف قبيلة إرم أو البلد الذي كانت تسكنه تسمى إرما ذات العماد التي تسمى إرما غير منصرف تسمى إرما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ينحتون الجبال ينحتون الجبال وين جبال وينكشونها وينكشونها ويجعلونها مساكن لهم وهي موجودة إلى الآن على طريق القوافل إلى الشام فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم الشيء من القوة الشيء العظيم عظيمة عظيمة شيء مفعول ثاني dari أعطى bukan na'at dari kuah dan enggak cocok kuah muannas asy-syai'a mudzakkar paham ya terus wa hum kuffarun wa lamma ja'ahum anbiya'uhum igtarru bima 'indahum min al-quwwati wa min al-thawrati wa min al-tharwati wa min al-abbahati fatakabbaru 'ala al-ubbah wa min al-ubbahati fatakabbaru 'ala ar-rusuli وبقوا على شركهم ولم يقبلوا الحق غرورا بما هم عليه من القوة حتى إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة طيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd yeah. Masih dilanjutan masail ketujuh Permasalahan jahiliyah ketujuh yang orang-orang jahiliyah mereka berdalih bahwa orang yang memiliki kekuatan yang memiliki ya, kekuatan mereka lah yang berada di atas al-haq berada di atas kekuasaan mereka lah yang berada di atas al-haq ya sambungannya di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan wal ayatu fi hadza katsiratun ayat-ayat mengenai hal ini sangat banyak Minha ma dzakarahu asy-syekhu huna di antara yang disebutkan syekh di sini yaitu firman Allah taala lamma dzakara halaka qaumi 'adin tatkala Allah menyebutkan kebinasaan kaum 'ad walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absara wa absara wa afidatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum ya Falamma makkannakum fima immakkannakum fi maka sungguh kami telah meneguhkan mereka ya dalam hal-hal yang kami ya ya, apa namanya, fima immakannakum fi, ya, dalam hal yang kami belum meneguhkan kalian dengannya. Waja'alna lahum sam'an wa absara wa afidah, dan kami jadikan untuk mereka ada pendengaran, penglihatan dan afidah, hati. Namun ternyata fama aghna anhum sam'uhu, pendengaran mereka enggak bermanfaat buat mereka. Yang harusnya itu untuk mendengar seruan Rasul, untuk beriman pada Allah. Absaruhum enggak bermanfaat untuk mereka, yang harusnya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa afidatu, dan hati mereka enggak berfungsi, yang harusnya mereka berpikir di situ. Ya, ai qabilatu iram, atau qabilata juga boleh. Ya. Baik, yaitu qabilah iram. Awil baladan ladzi, awil baladul ladzi kanat taskunuhu hadhihi alqabilatu. Atau negeri yang ditinggali oleh qabilah itu, suku itu sama irama, yang disebut dengan suku iram. Zatil imad, yang memiliki imad, memiliki tiang-tiang yang mereka pahat dari gunung-gunung. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan semisal mereka. Ya, dari berbagai negeri ini. Wa Samud, kaum Samud, allati jabu sakhra bil wad, yang mampu memotong, ya, apa namanya, sakhra, batu dengan wad, ya. Bil wad, ay yanhituna bi aljibala wa yanqusunaha, yang mereka mampu mengukir gunung-gunung dan mereka pahat. Wa ja'alnaha masakina lahum, ya, dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Wa hiya mawjudatun ila al, ini masih ada sampai sekarang, ala tariqil fawa qawafil, di jalan tepi-tepi jalan, ila Syam, yang menuju ke Syam. Ya, ini masih ada. Masih ada. Ya. Kalau saya pernah lihat sendiri itu di Petra, di Syam, ya, di Urdun, itu betul-betul ada gunung berbentuk istana. Itu siapa yang bisa memahat kayak begitu, ya? Sampai ke dalam bentuk istana. Hah? Masuk ada ruangan dalamnya. Iya. Jadi gunungnya itu udah dipahat. Udah dipahat, subhanallah. Siapa yang tahu harau daerah Sumatera Barat, dekat Paya, dekat Payakumbuh. Ya. Lepas kelok 9 itu ada harau, tebing-tebing tinggi. Tebing. Nah, ini dibang apa namanya? Jadi pahatan kayak istana. Nah, itu. Ya. Itu masih ada sampai sekarang. Saya pernah ke situ, foto-foto lagi. Ulang besar. Eh, waktu itu ya, ya, ketika bimbing jamaah umroh ke Palestina. Eh, ke Palestina enggak umroh ya? Apa ziarah Al-Quds ya. Mana lagi tadi? Fatilka masakinuhum, maka itulah tempat tinggal mereka, lam taskunu lan taskun min ba'dihim illa qalina. Yang belum pernah tinggal di tempat seperti itu kecuali sedikit aja. Wa kunna nahnu al-warisin, kata mereka. Dan kamilah yang mewarisinya. Fatilka buyutuhum khawiyatum bima zalamu, maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh disebabkan kedzaliman mereka. Ya, fa haula ya'tahumullahu min al-quwwati asyai'al 'azimah, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kekuatan sesuatu yang besar. Wa hum kuffarun, mereka lah orang-orang kafir. Walamma ja'ahum anbiya'uhum, tatkala datang nabi-nabi mereka, igdarru bima indahum min al-quwwah, maka mereka tertipu dengan kekuatan yang ada pada mereka. Wa minas sarwah, ya, dari kekayaan yang ada pada mereka. Wa minal ubwah, dari kemegahan yang ada pada mereka. Fatakabbaru 'alal rusul, mereka menyombongkan diri di hadapan para rasul. Ya. Dan mereka tetap kafir. Dan perlu diketahui ya, bahwasanya orang-orang kafir kaum 'Ad di sini misalkan. Ya. Kaum 'Ad, nabi siapa sih yang Allah utus pada kaum 'Ad? Nabi Hud. Ya. Wa ila ahadin akhahum Hudan. Ya. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Dan perlu diperpahami, akhahum Hudan, Hud bukan saudara seagama. Lantas kenapa kok disebut saudara? Saudara di sini maksudnya adalah karena Nabi Hud itu dari kabilah 'Ad. Paham enggak sini? Jadi saudara dinisbah kepada negeri, sebangsa begitu. Saudara nisbah pada negeri, bukan nisbah agama. Ya, dan orang kafir enggak boleh kita sebut saudara kita. Ya, antum mau saudara sama Firaun? Enggak boleh dikatakan saudara semanusia, ukhuwah al-insaniyah. Orang-orang liberal di Arab sana sedang mengkampanyekan ukhuwah al-insaniyah. Yang dikampanyekan ya oleh Muhammad bin Zaid yang jadi yang menyumbang jalan tol di Indonesia itu. Ya, pemimpin Uni Emirat Arab, dialah penyokong, salah satu penyokong liberalisasi di Arab, di dunia Arab. Ya, dialah mendukung dai-dai ahli bid'ah, semisal Habib Ali Al-Jufri, ya, untuk mengkampanyekan hal ini. Tahu Habib Ali Al-Jufri? Gak tahu ya, tokoh. Ya, ya tokoh di sana lah. Ya, tokoh di sana. Apa namanya? Ukhuwah insaniyah katanya, persaudaraan semanusia. Enggak, Fir'aun manusia dan kita bukan saudara Fir'aun. Innamal mu'minuna ikhwah, yang bersaudara itu adalah kaum mu'minun, satu sama lain, mau di Cina kaum mu'minun, mau di Kamerun sesama beriman, saudara kita. Cina kafir ya bukan saudara kita walaupun tetangga kita. Cina muslim saudara kita walaupun dia tinggal di Wuhan. Walaupun dia tinggal di Wuhan, dia saudara kita. Di Beijing, dia saudara kita. Paham ya? Ya. Jadi kita ini gak boleh rasis. Gak boleh rasis Cina apa? Enggak. Kita gak diikat oleh itu jahiliyah. Udah lewat kan pembahasannya. Oleh ras-ras kayak gitu. Ya. Oleh ras-ras kayak gitu. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, tadi ya, kaum Ad. Kaum Ad itu mereka beribadah kepada nenek-nenek moyang mereka yang soleh, yang mereka jadikan ini tawasul hubungan mereka kepada Allah. Apa dakwanya kaum apa Nabi Hud kepada kaum Ad? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, kan begitu. Wahai kaumku, ya, beribadahlah kepada Allah yang kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Apa kata kaum Ad kepada Nabi Hud setelah itu ayatnya? Nah, ajita, apakah engkau datang? Ya. Linadara ma kana ya'budu abahuna? Apakah engkau datang wahai Hud hanya untuk supaya kami meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Supaya kaum Ad meninggalkan sesembahan yang selama ini diberikan oleh kaum Ad seperti yang diberikan oleh nenek moyang mereka. Ya, oh, kaum Ad ini kaum yang kuat. Ya, mereka mengatakan, ya, man asyadu minna kuwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Pak, gunung dipahat. Kalau orang Jepara, kayu dipahat. Ini gunung. Kalah masih di Jepara. Kayak apa coba? Dan orang-orang terdahulu tinggi-tinggi besar-besar. Ya. Makanya kalau kita ngebayangin gunung dipahat karena mereka tinggi. Jangan mereka jangan nanti bayangin mereka kuntet kayak kita. Ya gimana mahatnya gunung kayak begitu? Ya. Orang kuntet kayak kita gak bisa. Dulu manusia tinggi-tinggi. Diriwayatkan kila bahwasanya Nabi Adam tinggi 70 hasta. Hah? 70 hasta itu ya kurang lebih tinggi pohon kelapa tinggi. Satu hasta itu kan segini ya. Nah, 45 meter. Iya. Segitu. Ya aja. Makanya ada replika kuburan Hawa. Tahu Hawa? Nenek antum. Di Jeddah. Entah benar atau enggak, Allah alam, tapi di situ kuburannya panjang. Kuburan panjang. Allah alam. Ya, saya juga enggak tahu itu benar apa enggak di Jeddah. Barakallahu fiik. Nah, tapi yang jelas manusia dahulu tinggi-tinggi. Jadi kaum Ad ya segitu tingginya. Maka mereka mampu memahat, mengukir gunung-gunung menjadi rumah mereka. Nah, ini. Sampai mereka mengatakan siapa orang yang lebih kuat daripada kita? Ya, iya dan billah. Ya. Iqtarru bima indahum minal quwa, mereka tertipu dengan kekuatan yang ada pada mereka, wa minas sarwah, kekayaan yang ada pada mereka, wa minal ubuwah, ya, kemegahan yang ada pada mereka. Fakabbaru ala rusul, mereka menyombongkan diri di hadapan para rasul. Fabaqu ala syirkih, mereka tetap berada di atas kesyirikan mereka. Kenapa mereka enggan menerima dakwah Rasul? Karena mereka merasa kami sudah kuat. Ya. Walam yaqbalul haqqa, mereka enggak menerima kebenaran, gururan bima hum alaihi minal quwwah. Tertipu dengan kekuatan yang ada pada mereka, hatta innallaha dzakara an 'adin, sampai-sampai Allah menyebutkan, hingga Allah menyebutkan tentang kaum 'ad, annahum igtarru biquwwatihim. Bahwasanya mereka tertipu dengan kekuatan mereka, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Awalam yarau annallaha huwallazi khalaqakum wa huwa asyaddu minhum quwwatan. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka dan Allah yang lebih kuat daripada mereka? Ya. Tabarakallahu fik. Ah, gantian dibaca sini. Shadiq, fadal. Qawmal istidlal bil fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala, wa ammal istidlalu bil fahmi, fa banu Israila al-yahudu a'tahumullahu fahman wa ilman. وكانوا يعرفون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان بما عندهم في التوراة والإنجيل وأنه سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء وأن صفاته كذا وكذا وأن صفاته كذا وكذا وكان بينهم وبين العرب في المدينة min al-Ausi wal-Khazraji khurubun wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru yaquluna sayub'athu an-nabiyyu alladhi fi akhiriz zamani wa natbi'uhu wa nuqattilukum ma'ahu wa naqtulukum ma'ahu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih, ay lama bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kana min bani Israila hasaduhu wa kana min bani Ismaila hasaduhu li'annahum yuriduna an takuna nubuwatu fi bani Israila wa yahtajizunaha لأنفسهم فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه رسول الله ما نفعهم فهمهم ومعرفة ما نفعهم فهمهم ومع ما نفعهم فهمهم ومعرفتهم فما كل من عرف الحق يعمل به فقد يصرفه صارف إما الحسد وإما الكبر وإما الطمع في الدنيا وإما الطمع في الدنيا أو الطمع في الرياسة هناك صوارف tasriful insana anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Wa amal istidlal bil fahm, kan juga orang-orang jahiliyah mereka berdalih bahwasanya yang benar adalah orang yang memiliki pemahaman yang kuat akan duniawiyah. Ya, bahkan terkadang dengan pemahaman ilmu din. Yang jadi patokan bukan sekedar pemahaman, namun juga mengamalkan apa yang dipahami. Ya, karena penyimpangan terjadi di muka bumi ini, dari penyimpangan aspek agama, karena dua hal yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, niat yang buruk. Yang kedua, pemahaman yang buruk. Ya, niat yang buruk, su'ul qasad wa su'ul faham. Ya, buruknya niat, yang kedua buruknya pemahaman. Ada orang yang niatnya baik, tapi pemahamannya yang buruk, akhirnya rusak. Ya, rusak. Banyak orang yang melakukan kesyirikan, bid'ah, niatnya baik. Ya, namun niat baik semata nggak cukup, nggak cukup. Mesti ada juga pemahaman yang baik. Nah, ada orang yang pemahamannya baik, tapi niatnya buruk. Rusak juga. Dia tahu ini benar, Dibaca di kitab-kitab, jenggot itu sunnah, cingkrang itu sunnah, cadar itu syariatnya ada. Ya. Dan dia pun belajar di tempat yang diajarin kayak begitu. Bisa-bisanya dia bilang semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Bisa-bisanya dia bilang kayak begitu. Ya. Ada tuh yang begitu kan? Bisa-bisanya dia bilang kayak begitu. Subhan. Ya. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Bahkan di buku-buku fikih yang dia klaim dia berada di atasnya, mazhab Syafi'i, dijelaskan sunnah panjang jenggot, pakai cadar, ya. Bahkan di buku-buku fikih Syafi'i apapun, ya, wanita kalau sunnah wanita sholat buka wajah, buka cadar, buka sarung tangan. Berarti udah diajarin ya, pakai cadar kan? Kecuali kalau wanita tadi sholat di tempat yang enggak aman dari dilihat pria-pria asing, pria non mahramnya aja Nabi, maka dia tetap sholat pakai cadar, pakai sarung tangan. Itu seluruh buku, hampir seluruh buku-buku mazhab Syafi'i di kitab musholah kayak begitu. Mudifatul Qorib, Kifayatul Akhyar, Al-Iqna, Al-Iqna'nya Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya. Baik. Jenggot apalagi kemarin di Safina, di apa? Kasih batu saja. Ya. Pemahamannya udah bagus, tapi niatnya buruk. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah, ini orang Yahudi, Allah berikan pemahaman yang baik. Namun niatnya buruk, sesat. Baik. Wa man istidlal bil faham, adapun berdalih dengan punya pemahaman. Ya. Maka Bani Israel al-Yahud, orang Yahudi. Ini orang Yahudi ya, bukan Nasrani. Kalau Nasrani, mereka cuma punya semangat, tapi bodoh dalam agama. Makanya ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina siratal ladhi siratal ladina namta alim ghairil maghdubi alim waladdalin. Bukan jalan orang-orang yang kamu murkai, itu Yahudi. Al-maghdubi alaihim, yaitu Yahudi. Mereka kenapa? Lahum al-ilmu wa ma lahum al-aman. Mereka punya ilmu, tapi mereka enggak mau beramal. Waladdalin, bukan pula orang yang sesat. Kenapa? Siapa ini? Nasrani. Lahum al-amal, mereka punya amal. Wa ma lahum al-ilmu, tapi mereka enggak punya ilmu. Orang Nasrani itu kalau beramal, wah, sampai enggak mau nikah, enggak mau kawin, biarawati, biarawan. Teknisnya begitu, teknis teorinya. Kalaupun ternyata di lapangan ada yang enggak tahan, itu lain lagi, tapi teorinya begitu. Ya. Bahkan di kitab Hayatus Sahabah ya, disebutkan, dibawakan riwayatnya oleh Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, riwayat bahwasanya Umar bin Khattab pernah nangis melihat ya, seorang rahib Nasrani. Ya. Kata orang Romawi begitu. Apa yang menyebabkan engkau nangis wahai Umar? Itu Nasrani. Kesian dia. Beramal-amal capek masuk neraka. Ya, bawain ayat di surah Al-Ghasiyah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Beramal-amal sampai capek tapi ujung-ujungnya masuk neraka yang menyala-nyala. Tapi punya maksud yang baik. Ya. Maksud yang baik tapi pemahaman yang buruk. Ya. Maka orang Yahudi enggak seperti Nasrani. Orang Yahudi sampai hari ini mengharamkan makan babi. Karena mereka tahu di Taurat itu ada. Enggak boleh. Orang Nasrani wah, sikat semuanya. Orang Yahudi enggak mau apa namanya? Menggauli istrinya ketika istri sedang haid. Orang Nasrani enggak ada, sikat. Namun Yahudi gulu ya. Istri yang haid mereka bahkan enggak mau nyentuh. Ya. Gulu nih, istrinya haid mereka enggak mau nyentuh. Pegangannya enggak mau. Oke. Kalau Nasrani, gulu nih juga berlebihan. Wah, hajar. Islam tengah-tengah. Kata Nabi apa? Isnau kullu syai'in la nikah. Ngerti enggak topik? Lakukan segalanya kecuali nikah. Nikah maksudnya apa? Duhul. Nah, tahu teorinya dulu ya. Nah, tahu teorinya dulu tuh. Ngamalinnya mah nanti aja ya. Berapa belas tahun lagi, Pik? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Maka Allah memberikan pada mereka fahman, pemahaman, ilmu, ilmu yang baik. Bahkan ilmu dunia. Sampai saat ini orang-orang yang jenius itu banyak dari Yahudi. Einstein, ya. Oh, Yahudi. Yang punya Facebook itu. Mark Zuckerberg, Yahudi. Ya, Yahudi banyak itu. Mereka jenius. Ya, jenius mereka itu. Tapi wa kanu ya'rifuna min sifati nabi, mereka mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi sayub'atsu fi akhir zaman, yang akan diutus di akhir zaman. Ya, bima indahum fit Taurat wal Injil. Ya, mereka mengetahui dengan apa, dari apa yang ada pada mereka dari Taurat dan Injil. Dahulu Yahudi ya ikhwah, mereka ada di Syam. Ya, mereka ada di Palestina. Kemudian mereka baca kitab. Oh, ini nabi akhir zaman akan muncul nih. Enggak berakhir di Isa. Maka mereka pun di Isa aja mereka pun membenci Isa. Maka yang benar ialah yang berupaya membunuh Nabi Isa adalah Yahudi. Ya. Tapi wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubiha lahum. Namun mereka enggak menyalibnya. Enggak membunuh, namun yang diserupakan. Dan sebagian kaum Nasrani mengetahui hal ini, makanya sebagian Nasrani membangun permusuhan kepada Yahudi. Ya. Taib. Di antaranya ialah artis Amerika itu Mel Gibson, dia anti Yahudi. Dia Nasrani tulen, tapi dia anti Yahudi. Dia bikin film Yesus Kristus versi Injil dia. Ya. The Passion of the Christ. Jadi Yesusnya itu ditangkap sama Yahudi. Oh, Yahudi di Hollywood ngamuk. Di Hollywood ngamuk. Ya, karena maunya Yahudi biarin terdistorsi sejarah bahwasanya yang membunuh ya, Isa versi mereka, padahal Isa nggak terbunuh, ialah kerajaan ya, dari dulu sana ya, bukan Yahudi ya. Karena kan sekarang kan ada kepentingan ya, Yahudi-Yahudi di Amerika ya, membiarkan Nasrani-Nasrani di Amerika membantu mereka. Nasrani di Amerika itu bodoh-bodoh. Ya, bodoh-bodoh. Ya. Itu, dan itu yang dominasi begitu. Coba kalau Mel Gibson jadi presiden Amerika, kelar itu udah. Nah, yang mereka musuhi pertama adalah Yahudi dulu. Nah, Yahudi dulu. Baik, dan sektenya Mel Gibson itu terkenal anti-Jewish di Amerika sampai hari ini. Itu anti-Yahudi. Mana lagi tadi? Wa annahu sayub'atsu nabiyyun, ya tadi ya saya sebutin ya. Mereka di Syam, orang Yahudi. Ini Nabi SAW belum diutus. Mereka tahu nabi akhir zaman akan lahir. Dan mereka kan mengklaim dari mereka, mereka bawa Exodus istri-istri mereka pindah transmigrasi ke daerah yang ditunjukkan di kitab. Nabi itu muncul di Mekah. Mereka berada di sisi kota Mekah, Thaif. Thaif itu 1 jam dari kota Mekah, Jakarta Bogor lah. Mereka ada di Thaif. Ya, mereka ada di Thaif. Karena oleh karena itu di masa jahiliyah orang-orang Arab sudah belajar riba itu dari orang Yahudi. Ya. Dan ternyata mereka baca kitab lagi. Wah, nabi akhir zaman ini di kota Yastrib, Madinah. Mereka pun eksodus pindah. Berharap nanti dari anak-anak mereka lah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Dan mereka mengetahui ternyata diutus di Mekah, bukan dari golongan mereka. Ketika mereka di Madinah, terdengarlah dari jamaah haji, orang-orang Madinah yang pergi haji dengan syariat Nabi Ibrahim ke kota Madinah, mendengar Nabi, diantara mereka masuk Islam, balik ke Madinah, dakwahin orang kampung di Madinah, masuk Islam, pergi lagi ke Mekah, masuk Islam, sehingga Madinah sudah banyak kaum muslimin, belum ada Nabi SAW, Nabi masih di Mekah. Sampai ketika Nabi hijrah, Madinah sudah siap menjadi kaum Ansar. Orang Yahudi semakin jengkel di situ. Ya. Dan ketika Nabi SAW hadir, ada di situ kisah piagam yang kita kenal dengan bahasa kita piagam Madinah. Ya, yang diharuskan orang-orang Yahudi kalau mau tinggal di Madinah, mereka harus ikut perang ketika kaum muslimin berperang melawan kaum musyrikin. Dan di antara mereka ada yang ikut perang di Uhud dan mati di perang Uhud. Dan mati di perang Uhud. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa annahu sayub'atsu nabiyyun, bahwasanya akan diutus seorang nabi, wa huwa khatamul anbiya, yang nabi tersebut adalah penutup para nabi. Wa anna sifatihi kada wa kada, sifatnya begini begitu. Wa kana bainahum wa bainal arabi fil madinah min al aus wal khadrat khurubun, dan di antara mereka orang-orang Arab di Madinah antara suku Aus dan Khadraj itu terdapat peperangan. Peperangan puluhan tahun, tawuran enggak jelas. Dan orang-orang Yahudi ini di buku-buku sejarah disebutkan provokatornya. Mereka yang jualan senjata, jualan tombak, jualan tameng, jualan topi besi. Nah, ayo Aus, ayo Khadraj, lawan ini. Dan sekarang kayak begitu juga. Orang-orang Yahudi itu di dunia ini ingin dunia itu selalu terlibat konflik. Atau ditakut-takutin. Ntar kamu diserang sama tetangga sebelah. Ayo beli senjata sama kita. Ya. Mesti beli senjata sama dia. Ketika ada negara produsen senjata yang lainnya yang canggih bukan dari mereka, oh mereka ngambek. Kalau lu beli senjata ke dia, awas. Nah, Rusia. Gitu. Nah, Rusia itu pesaing mereka. Pesaing Yahudi yang sekarang representasinya adalah dunia barat. Ya. Ah, Rusia. Rusia itu kan agamanya gak jelas. Apa itu? Nah, bukan Yahudi lah. Dulu ateis, sekarang tahu apa. Ya, pokoknya agamanya begitulah, ura. Gak tahu agamanya apa. Ya pokoknya bukan Yahudi. Ya. Nah, mereka ngambek. Coba Indonesia beli senjata ke Rusia. Berani dikasih sanksi. Ya. Dikasih sanksi. Ya. Mesti beli ke mereka. Mesti beli ke mereka. Yang berani beli ke Rusia, awas. Taib. Dan kita selalu digituin terus. Ya. Apa namanya? Dibikin seakan-akan konflik. Karena ketika negara sebuah negara, negara tetangganya beli senjata canggih, enggak mau ketinggalan. Wah, bahaya ini. Mesti beli lagi. Ntar dia update lagi, senjata lagi ada nih. Update lagi. Negara tetangganya pada beli, wah dia terancam. Beli lagi. Terus gitu aja terus. Sampai-sampai kita saling curigaan sama negara tetangga kita yang sama-sama muslim. Malaysia. Malaysia itu muslim. Kita curigaan. Ya. Kita curiga, kalau Singapura oke lah, negara sekutu Israel itu. Ya. Apa Singapura, apa Malaysia, kita hati-hati. Malaysia beli apa, kita beli apa kok juga. Nah ini, akibat provokasi orang-orang Yahudi di dunia barat. Dan mereka itu, ya karakter kayak gitu, suku Aus, Madrots, mereka provokasi terus. Agar mereka bisa jualan. Ketika Rasulullah SAW datang, damai semua. Gak ada lagi perang, dongkol Yahudi. Jualan apa lagi? Ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan mereka sebelumnya ya mengalahkan orang-orang kafir, wa yaqulu sayub'atsu nabiyyu allazi fi akhir zaman. Mereka mengatakan akan diutus seorang nabi di akhir zaman, wa nattabi'uhu, kita akan mengikutinya, wa naqtulu ma'ahu, kita akan berperang bersamanya. Falamma ja'ahum, ya padahal mereka pun juga punya sejarah yang buruk. Dahulu ketika Bani Israel eksodus ke negeri Palestina setelah dikejar oleh Firaun, dan kisah yang ma'ruf, akhirnya mereka di ada di mana? Di Palestina. Di Palestina itu banyak orang musyrik. Ya. Banyak orang musyrik, ada kerajaan-kerajaan musyrik. Ketika Nabi Musa alaihissalam mensyiarkan jihad, mereka mengatakan, "Oh, kamu aja sama yang jihad." Semuanya. Kami duduk-duduk aja sini nungguin. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan kami akan berperang bersama Nabi, ya itu bohong itu. Ya. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka tatkala telah datang apa yang sesuatu yang telah mereka kenal, yaitu nabi tersebut, kafaru bih, maka mereka mengingkarinya. Padahal mereka tahu inilah nabi. Ai lama Nabi Isa Muhammadun, yaitu tatkala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana min Bani Israil Ismail, dan Nabi Muhammad ada dari Bani Ismail. Ya kan, Ibrahim punya dua istri. Ya, Ibrahim punya dua istri. Itu kalau lagi kajian ya kurban biasanya kayak begitu ya. Tapi Pak Edah ini jarang itu. Ibrahim punya dua istri. Jadi poligami itu kalau Islam digugat, oh Islam mengajarkan poligami, itu mereka bohong gitu. Ya. Kan orang Yahudi ya memuliakan Ibrahim enggak? Ismail memuliakan Ibrahim enggak? Muliakan. Ya. Maka mereka mengklaim Ibrahim bagian dari Nasrani. Lucu ya, Ibrahim dibilang beragama Nasrani. Yahudi beragama Nasrani aja belum muncul. Ya. Sampai Allah bantah, maka anak Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Abraham versi mereka. Nah mereka tahu Ibrahim punya dua istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ismail. Ishak nikah sama Rebeka, Ribka kalau di Taurat. Kalau orang sekarang nyebutnya Rebeka. Ya, dari Ribka lahirlah anak Yakub. Yakub lahir banyak tuh, Yusuf, Bunyamin dan seterusnya. Ya, sampai Bani Israel. Israel itulah Yakub. Ya, Yakub. Maka Bani Israel anak-anak Yakub. Saya telah terangkan, yang namanya agama Yahudi agama terasis di dunia, karena mereka hanya menerima Yahudi itu Bani Israel. Ya, paham ke sini? Maka Bani Israel dimanapun, Yahudi dimanapun, yang ada di seluruh belahan dunia ini, mereka setelah nyatakan warga negara Israel. Agama terasis di dunia. Kalau baca Taurat-Taurat mereka yang sudah terdistorsi, mereka menyebut yang bukan Bani Israel adalah kera, ya, monyet. Ya, barakallahu fikum. Dan mereka di Taurat itu sudah jelas. Poligami itu sudah ada. Makanya kalau orang Nasrani, Yahudi menggugat poligami, wah lucu itu. Ya, Sulaiman, mereka pun meriwayatkan punya 99 istri. 99 topik. Antum satu aja belum. 99. Ya. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Ya. Nah, yang mereka mau dari keturunan Ishak. Kalau Ismail dia nikah sama orang Arab. Ya, nikah sama orang Arab akhirnya nanti Arab. Ya. Kalau Ishak nikah sama Bani Israel juga Ribka, Rebeka. Jadilah keturunannya tetap Bani Israel. Bani Israel itu aslinya ya mereka di Mesir bersama Musa alaihissalam. Ya. Sejak zamannya Yakub gitu. Kalau dari Ismail Arab. Dan Rasulullah SAW kan keturunan Bani Ismail. Apa keturunan Ismail? Ya. Hasadu, mereka hasad. Li'annahum yuriduna an takuna nubuwwatu fi Bani Israil. Karena mereka ingin bahwasanya kenabian itu hanya pada Bani Israil. Wa yahtajizunaha li anfusihim. Mereka merasa yakin itu dari diri mereka. Pada makarat fi bani Israel, namun tatkala kenabian itu ada pada Bani Ismail, hasadu Rasulullah. Mereka hasad terhadap Rasulullah SAW. Wahum ya'rifuna annahu Rasulullah. Padahal mereka tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Wa ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum. Maka enggak bermanfaat pemahaman dan ilmu mereka. Enggak mau ikut. Ya, makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah apa? Kami siratal mustaqim. Berilah kami hidayah. Hidayah apa? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ilmu. Hidayatul taufik mau mengamalkan ilmu tersebut. Paham gak sini? Mau mengamalkan ilmu tersebut. Kalau cuma paham, jangankan orang Bani Israel, orang yang gak punya kitab aja. Semisal musyrikin Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah dan banyak musyrikin Quraisy yang lainnya, mereka tahu Rasulullah SAW berada di atas kebenaran. Hatta Abu Talib, ya, tahu dia ada ilmu, namun enggak mau beriman pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena enggak dapat taufik. Nah, inilah yang penting yang kita minta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka doa ihdinas siratal mustaqim itu doa besar, enggak main-main. Maka harus serius ketika melafadzkan doa tersebut dalam sholat kita. Ya. Mana lagi tadi? Fama kullu man arafa al-haqqa ya'malu bih, maka tidak semua orang yang mengetahui kebenaran dia mengamalkan ya kebenaran tersebut. Faqad yasrifuhu sarifun. Ya, kerap kali ada yang memalingkan sarifun. Ada yang memalingkan yaitu si apa? Ada faktor yang memalingkan dari memalingkan kebenaran yang untuk diamalkan tadi dari ilmu yang telah diketahui. Apa faktor penghalangnya? Sarifunnya immal hasadu, apa bisa jadi dalam bentuk hasad. Wal kibru, sombong. Ya. Sombong yang paling besar adalah apa? Menolak kebenaran. Ya. Nabi SAW menyatakan apa? La yadkhulul jannah ma man kana fi qalbihi mitsqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang ada di kalbunya sebesar biji dzarrah kesombongan. Ya, beliau menjelaskan apa itu kibr, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia. Mana lagi tadi? Wa imma tama'u fid dunya, atau karena ketamakan dunia. Awi tama fi riyasah, tamak terhadap kepemimpinan. Wa hunaka sawarifu. Nah, ini ada berbagai faktor penghalang tasriful insana yang dapat memalingkan manusia anil haqqi, dari kebenaran. Wa huwa ya'rifuhu, padahal dia mengetahui kebenaran tersebut. Ya, nah, fadal ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu rahimallahu ta'ala. Falhidayatu wattawfiqu minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik, maka falhidayah wattawfiqu minallah, maka hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lagi. Laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahmi. Baik, laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahmi. Yang namanya hidayah bukan berasal dari pengetahuan, dari ilmu, dari pemahaman. Tidak, terus. Fal amru raji'un ilallahi subhanahu wa ta'ala. Baik, fal amru raji'un ilallah, maka perkara ini kembalinya kepada Allah. Terus. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli ya muqallibal qulubi wal absari tsabbit qalbi ala dinika. Oleh karena itu, walihada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, beliau memperbanyak ucapan doa. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati, wal absar dan pandangan, sabbit, kokohkanlah, teguhkanlah qalbi, ya qalbuku, ala dinik, di atas agamamu. Terus, mujarradul ma'rifati wal ilmi wal fahmi wal fiqhi kulluha asbabun jayyidatun lakin la takfi. Taib, maka mujarradul ilmi, mujarradul faham, sekedar berilmu, sekedar paham, sekedar fiqh, ya sekedar tahu, kulluha asbabun jayyidatun, semuanya adalah sebab-sebab kebaikan. Lakin la takfi. Namun itu enggak cukup. Ya, terus mimma fahadha mimma ya'ti al-mu'minu yu'ti. Fahadha mimma yu'ti al-mu'minu al-mu'mina al-hadhra. Al-hadhar. Maka fahada, maka ilmu itu semua diantara mimma, diantara yang yu'ti al-mu'mina al-hadhar, diantara yang memberikan seorang mukmin al-hadhar, sikap kewaspadaan. Dengan dia tahu ilmu, dia jadi waspada. Dengan dia tahu ya ma'rifah, dia jadi hati-hati. Ya, terus wa'adamal iqtirari bi'ilmihi. Baik, dan dia tidak tertipu dengan ilmunya. Terus adamul iqtirari bi fahmihi. Ah, tidak tertipu dengan pemahamannya. Ini penting ya. Terkadang juga orang yang berilmu itu ya lebih celaka daripada orang yang balig, yang bodoh. Ketika pertama dia tahu itu ilmu, dia enggak amalkan. Yang kedua, dia memandang rendah remeh orang yang di bawah dia pemahaman dia. Makanya ilmu itu bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah adalah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Maka ilmu dibangun di atas khasyah, takut. Semakin tahu ilmu, semakin takut. Bukan semakin meremehkan manusia. Ya, bukan semakin merendahkan manusia. Terus lanjut. Wa ayyas'ala rabbahu as-sabata 'ala al-haqqi wal hidayata lis-shawabi daiman wa wal hidayati ma'tuf ka haq wal hidayati lisawabi daiman wa abadan. Taib wa ayas ala rabbah, dan agar dia meminta kepada Rabbnya as-sabata, keteguhan alal haq di atas kebenaran, wal hidayati di atas hidayah, lisawab dan hidayah menuju kebenaran, daiman wa abada, selalu dan selama-lamanya. Ya, terus kama annahu la yaqtaru bil quwwati, sebagaimana dia la yaqtaru bil quwwati, sebagaimana dia tidak tertipu dengan kekuatan, dia juga enggak boleh tertipu dengan, ya, dengan apa namanya, ilmu yang ada pada dia. Ya, banyak orang yang jauh lebih berilmu pada dia. Ya, kalau dia melihat ada orang yang dibawa ilmunya, bisa jadi orang tersebut nanti Allah karuniakan ilmu dan jauh mengungguli dia. Ya, betapa banyak kayak gitu kan. Ya, terus lanjut. Wa yuqalu hadhihi dawlatun qawiyyatun ma yumkinu ay yataghallaba 'alayha ahadun. Ah, ini orang yang tertipu dengan kekuatan, dia mengatakan hadhihi dawlatun qawiyyatun, ini negara yang kuat. Ma yumkinu ay yataghallaba 'alayha ahadun, enggak mungkin seorang pun dapat mengalahkan. Waduh. Ya, itu orang-orang Amerika kayak begitu, orang Rusia atau orang barat yang punya, ya, karakter buruk yang kayak gini. Ya Allah, hancurkan mereka sekejap, gampang bagi Allah. Ya, ketika mereka dibiarkan terus dengan kekuatannya tetap eksis, itu bukan kebaikan, keburukan buat mereka, karena mereka terus kafir. Itu adalah istidraj dari Allah. Dan untuk menguji kaum mukminun. Terus lanjut. Li'annaha daulatun qawiyyatun muhassanatun bil aslihati wal zakhirati al fattakati wal qanabili az-zariyati. Naam. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Ya. Mana tadi? Li'annaha daulatun qawiyyatun muhassanah, karena ini adalah negeri yang kuat, yang, ya, yang diproteksi, ya, dengan aslihah, dengan berbagai persenjataan, ya, dengan berbagai persenjataan wa dzakhirah, ya, ya, yang apa namanya, adzakhirah al-fattakah, superpower yang sangat canggih, modern persenjataannya. Ya, wal qanabil, berbagai bom-bom. Ya, bom-bom yang mana? Yang zariyah, yang penghancur, punya nuklir. Ya. Tuh lihat tuh pemimpin-pemimpin Rusia saat ini sombong. Kita bisa hancurin Inggris 1 menit aja. Itu sombong itu. Kan ada tuh jenderal-jenderal Rusia tuh ngancep-ngancep negara Eropa. Ya, sekarang saya juga baca dikit-dikit, ya, konflik Rusia Ukraina. Itu berlaku itu jenderal-jenderal Rusia. Ya mungkin mereka punya nuklir apa. Tapi ucapan-ucapan mereka itu, itulah bentuk kesombongan. Ketika Inggris komentar buruk tentang Rusia, ya, mereka bilang Inggris macam-macam ngungsi aja penduduknya. Kita bisa lenyapin Inggris 1 menit aja. Lenyapin Inggris 1 menit aja. Hah? Ayo. Ya mungkin mereka secara teknis punya, karena memang Rusia, ya, kekuatan dalam dunia begitu adalah nuklir. Ya mereka tahu, ya, negara barat pun tahu. Ya, negara barat pun tahu hal itu. Ya. Polandia ngomong, "Oh, Amerika bawa nuklir ke sini." Lenyapin nih Polandia. Lenyap. Hilang dari peta dunia ini. Ah, itu tidak boleh kayak gitu. Ya, ya, tidak boleh. Dahulu juga ada, ya, salah seorang pangeran Arab berkomentar, Iran berani macam-macam, besok Iran tinggal nama doang. Itu juga. Ah, ya, ada nggak kira-kira riwayat dari sahabat Nabi yang ucapannya demikian kayak gitu, ya, semuanya itu menggantungkan diri di hadapan Allah, kan? Gak boleh sombong, ya, gak boleh sombong. Hatta terhadap musuh yang kafir sekalipun, ya, terhadap musuh yang kafir sekalipun. Semuanya Nabi berdoa tiap pagi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bereskanlah segala urusanku ya Allah. Janganlah kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mataku. Ya. Baik. Terus lanjut. Qala ta'ala wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ard bima ruhbat thumma wallaytum mudbirin. Baik, Allah berfirman mengenai perang Hunain. Wa yawma Hunain, dan ingatlah peperangan Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, yaitu ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian menjadi ujub, menjadi takjub, ya, menjadi lebih congkak. Falam tughni 'ankum syai'an. Ini penting ya di pelajaran sejarah ya. Ya. Perang Hunain dengan perang Badar itu penting sekali. Tambah perang Uhud. Ya. Perang Hunain banyak karena orang-orang Makkah baru masuk Islam, ikut semua perang. Sampai mereka mengatakan orang-orang baru masuk Islam, kita enggak akan dikalahkan nih. Karena kita banyak, kita enggak sedikit. Ternyata pada hentakan pertama kocar-kacir oleh orang Hunain yang jago memanah. Maka Allah ingatkan di sini. Ya, id a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah banyak kalian membuat kalian tak ujub. Falam tughni 'ankum syai'an. Maka jumlah banyak itu enggak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya. Wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Ya. Dan bumi yang luas itu daqat 'alaikum al-ard, bumi yang luas ternyata jadi sempit buat kalian ketika di awal-awal perang Hunain. Bumi luas jadi sempit, kocar-kacir. Allah sebutkan enggak bermanfaat jumlah yang banyak. Bima rahubat. Ya. Ya. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari ke belakang tercerai berai. Kalau di perang Badar, tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Karena jumlah yang sedikit 313. Musuh 1000 pasukan, 3 kali lipat. Yang penunggang kuda cuma 3, otak cuma sekian. Musuh ratusan dengan bersenjata lengkap, bahkan banyak biduan-biduan wanita. Bahasa kita sekarang cheerleaders. Yang menyemangati musyrikin di bawah komando Abu Jahal. Kau muslimin seadanya. Namun tawakalnya kuat pada Allah. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa menjelang Badar. Ya. Bermunajat tinggi sampai doa, sampai Abu Bakar kasihan. Sampai Nabi mengatakan, "Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah lan tu'bada." Ya Allah, jika Engkau biarkan pasukan ini kalah ya Allah, Engkau tidak akan disembah lagi. Karena cuma itu kekuatan kaum muslimin. Tersisa di Madinah anak-anak, wanita dan orang tua. Kalau ini kalah, habis Madinah. Gak ada lagi Islam. Ya, gak ada lagi Islam. Berarti Khidir, kemana Khidir? Khidir udah wafat. Kalau Khidir masih hidup, wajib ikut perang Badar. Kalau enggak, tergolong munafik. Ya. Khidir wajib ikut perang Badar. Kalau ada. Gak ada. Karena sudah ada perjanjian. Kalau muncul Nabi Muhammad SAW, wajib menolong. Ya, itu perjanjian dari Allah kepada seluruh para nabi. Kalau nanti muncul Nabi Muhammad, wajib beriman, wajib menolong, wajib beriman. Nabi Musa alaihissalam, kalau muncul di masa Nabi, wajib beriman. Kata Rasulullah SAW, "Law kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu ila tibai." Seandainya Nabi Musa, saudaraku, ada hari ini, dia enggak punya kelapangan apa-apa kecuali dia mesti mengikuti aku. Ya. Khidir dan Musa, mana yang asraf, yang lebih mulia? Musa ulul azmi, kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah di muka bumi. Ternyata Musa kalau hadir sekarang enggak bisa. Nabi Isa nanti muncul, syariatnya bukan syariat beliau. Selesai syariat beliau bersama Bani Israel dahulu. Maka beliau bersyariat dengan syariat Rasulullah SAW. Salat 5 waktu dengan imamnya kaum muslimin, bukan beliau. Dengan syariatnya kaum muslimin. Syariatnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khidir wafat. Ya. Tapi Khidir telah wafat. Terus lanjut fa hadhihi mas'alatun 'azimatun. فهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. يغفل عنها كثير من الناس. Maka adalah permasalahan yang besar, yang banyak orang tertipu. يغفل عنها كثير من الناس. Yang tertipu dari permasalahan ini كثير, banyak orang. Terus. ويحتج بالقوة والثروة والجاه والأبهة. أبهة. والأبهتي. Ah, ويحتج, dan mereka berargumentasi dengan kekuatan, dengan sarwah, dengan kemewahan, dengan kekayaan, dengan jah kedudukan, dan dengan ubbuah, ubbawah, dengan kemegahan. Terus. Wayaquluna hadhihi ummatun raqiyatun. Nah, mereka mengatakan hadhi ummatun raqiyah. Oh, ini adalah umat bangsa kita ini, bangsa yang maju, kata mereka. Terus. Mimma yadullu annaha ala haqqin. Ah ya, mimma yadullu ala annaha ala haqq. Yang ini menunjukkan bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Enggak demikian. Orang-orang Uni Emirat Arab, ya, mereka itu sekarang ini luar biasa jauhnya dari agama. Orang-orang Uni Emirat Arab itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu mereka orang kampung, ngeker, rambutnya acak-acakan, ngangon kambing. Namun ternyata Allah berikan dunia. Ya tatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Sampai bangunan yang tinggi sekarang itu ada di Uni Emirat Arab, di Dubai, Burj Khalifa. Ya, tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Dan orang-orang Uni Emirat Arab, orang yang jauh dari agama saat ini. Betul, memang betul di antara mereka yang soleh. Mereka orang Arab, namun antum ketemu mereka, ngajakin ngomong Arab, selesai. Mereka maunya ngomong Inggris. Ya, jauh dari agama, jauh. Ya, pemandangan di Dubai, mau atau di Abu Dhabi, wah, udah kayak di Bali ya, ikhwah. Udah kayak di Bali. Bule, orang turis Eropa di sana nggak pakai baju. Mereka kaya, teman, jauh dari agama. Untuk jadi imam masjid aja mereka nggak punya orang Arab. Akhirnya ngerekrut dari banyak negara, termasuk dari Indonesia, buat ngimamin. Imam masjidnya nggak punya. Padahal orang Arab ya, imam masjidnya nggak punya. Mereka datang ke Yaman. Ada santri-santri nggak, sini jadi imam. Ada teman saya juga orang Indonesia jadi imam masjid di sana. Ya. Oh, kaya dia, jauh dari agama. Dan ini enggak bisa jadi patokan. Oh, ini bangsa maju, enggak ada. Ya. Uni Emirat Arab punya berhala terbesar di dunia, bukan di India, di sana. Patung Hindu terbesar di dunia di sana. Ya. Ketika Natalan, salah satu hotelnya bikin pohon Natal terbesar di dunia, tertinggi di dunia. Ya. Dan Uni Emirat Arab melalui Muhammad bin Zaid itu, ya, dialah negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Yahudi Israel. Allah musta'an. Jadi nggak jadi acuan. Uni Emirat Arab bener nih, nggak? Ya, mereka Allah berikan kekayaan, betul. Sampai-sampai mereka itu lagi nyari lahan buat nyimpen minyak. Jadi minyaknya saking banyaknya, bingung taruh di mana. Dan mereka punya perjanjian dengan India. India nyediain tempat-tempat kilang minyak mereka buat nyimpen. Karena mereka kebingungan mau taruh di mana nih minyak, banyak banget. Tuh Uni Emirat Arab. Ya, polisinya di sono Lamborghini. Ya, Lamborghini betulan. Ya. Lamborghini. Gak main-main tuh. Jadi kalau ada yang ngebut, dikejar sama polisinya. Orang kayanya Ferrari, Bugatti, ya sama. Kalau kita, ya, Lamborghini dikejar pakai apa? Kayak helikopter. Nah, di sana mereka bisa ngejar. Taib. Dan di sana nggak ada mobil kayak mobil Avanza gitu, nggak ada, nggak ada, ya? APP nggak, APP Avanza tuh nggak ada, ya. Mobil-mobil keluarga itu 4.000 cc ke atas, 4.000 cc ke atas, Iya. Dan sono kalau tabrakan mobil hancur, bopeng, udah gak kelihatan. Kecepatan yang gak tahu berapa bisa hancur-hancuran begitu. Bisa hancur-hancuran begitu. Dan di Arab rata-rata begitu. Di dunia Arab rata-rata begitu. Di Saudi juga begitu. Polisi gak ada. Kan cuma denda nih kamera, mereka kaya, berapa yang denda ini gue bayar gitu. Makanya Syekh bin Baz menyatakan ngebut-ngebut kayak gitu ya, kalau mati matinya bunuh diri, kalau mati matinya bunuh diri. Dan pemahaman fatwa Syekh bin Baz ini mungkin antum ah masa, sampai Syekh Albani mengatakan ya ini bercanda ya, itu fatwa orang yang gak bisa nyetir. Ya Syekh bin Baz buta memang. Kalau Syekh Albani demen ngebut gitu. Ya. Kalau Syekh bin Baz, tapi fatwa Syekh bin Baz dibangun di atas fikih. Karena yang namanya mati itu ya, apalagi kalau menyebabkan orang lain mati, ada yang namanya qatl amad, qatl syibl amad, qatl khata. Bunuh karena enggak sengaja. Ada juga yang menyerupai sengaja. Nah, bunuh orang karena menyerupai sengaja, itu semua ada konsekuensinya dalam syariat. Kalau bunuh sengaja jelas dikisos. Kalau gak sengaja ya, misal antum gali sumur, ada orang lewat, jatuh, mati, ah, salah, dosa. Bayar ya, diat 100 ekor unta dan bayar kafarat. Dan syibl amat itu yang serupa dengan sengaja. Ya, ngebut itu kata Syekh bin Baz kayak begitu. Karena jangan antum bayangin ngebut di sana, ngebut di sini. Kalau di sini cepet paling kecepatannya maksudnya. Kalau di sana, ngeri. Sopir taksi sana ngebut, ini lagi ngebut, tangannya bisa itu teh. Gila itu. Sopir taksi ngebut. Ya, nggak percaya aja. Nah, saya kalau naik taksi di sana itu istighfar la ilaha sampai kehabisan, zikir apa lagi ya? Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah apa lagi ya? Zikir. Nah. Hah? Woi itu. Ngeri itu. Ya, Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya, jadi sopir-sopir Surya Kencono yang sekarang jadi sumber selamat itu sebenarnya gak ada apa-apanya sama di sana, beneran. Sebenarnya gak ada apa-apanya sama di sana. Tahu sumber Kencono? Suryo Kencono apa sumber Kencono sih? Suryo Kencono ya, yang sekarang jadi selamat itu, yang gila juga itu sopirnya. Taib. Mimma yadulana. Wah terus lanjut. Wa ma tawassalat. Ila hadzal mustawa illa wa hiya ala haqqin. Taib. Dan tidak akan sampai ke tingkatan ini, wa ma tawassalat ila hadzal mustawa, tidak akan sampai ke tingkatan ini illa wa hiya ala haqqin, kecuali dia berada di atas kebenaran. Ini dalih mereka nih. Oh, masa dia enggak benar, enggak mungkin dia salah. Tidak mungkin dan tidak akan sampai ke derajat kemegahan ini, berarti dia berada di atas kebenaran. Nah, itu timbangan orang-orang jahiliyah dalam menimbang kebenaran atau kekeliruan. Terus li'anna indahum hadaratan. Nah, li'anna indahum hadaratan, karena mereka memiliki hadar, peradaban yang tinggi. Terus wa indahum thaqafatan wa fahman. Baik, karena mereka memiliki thaqafah, memiliki pemahaman, saqafah wawasan. Terus wa hakadha yaqulu ba'dul maghrurina duna nadharin ila ma hum alaihi min al-kufri. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang sebagian maghrurin, oleh orang-orang yang tertipu, duna nadharin, tanpa melihat ila ma hum alaihi min al-kufri, melihat kekufuran yang ada pada mereka. Terus habis ya. Nah, ya cukup, nanti di Ahad besok masuk ke permasalahan ke-8. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.